atas sebuah kapal penumpang, menyusuri sungai di tengah malam. Daku berkenalan dengan seorang gadis cantik rupawan, gadis impian. Pandangan matanya bagai meminta perlindungan dari seorang pria. Tangannya ku genggam, ku belai sayang, terjalin kisah mesra di Sungai Mahakam. Sayang kita tak berjumpa lagi, walau susah apa yang ku mencari. Nama alamat yang ditinggalkannya hanya alamat yang sementara, bukan sebenarnya. Apalah dayaku dia menghilang, hingga tiap malam terbayang-bayang. Kenangan menggoda di tengah malam, kenangan amat manis di Sungai Mahakam. Sayang-sayang kita tak jumpa lagi, walau susah apa yang ku mencari. Nama alamat yang ditinggalkannya hanya alamat yang sementara, bukan sebenarnya. Apalah dayaku dia menghilang, hingga tiap malam terbayang-bayang. Kenangan menggoda di tengah malam, kenangan amat manis di Sungai Mahakam.